ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya hanya dengan limpahan karunia dan nikmatnya kita bisa berjumpa dan berkumpul di tempat ini kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Berikutnya masih dalam bab sabr, masih terkait dengan bab kesabaran. Hadis yang ke-47. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Mu'adz ibni Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzuma ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min al-hurul 'ain ma syaa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis ini, man kadzuma ghaidzan, barang siapa yang menahan amarah wa huwa qadirun 'ala ayyin sidahu, dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, tapi dia tahan, tidak dia lampiaskan. Da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq, maka orang tersebut akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di hari kiamat nanti, di hadapan khalayak makhluk semuanya di padang mahsyar. Hatta yukhayyirahu minal hawril 'ain, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan opsi pilihan kepada dia dari kalangan al-hawril 'ain, bidadari-bidadari surga. Masya'a, mana yang dia mau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan satu keutamaan yang begitu sangat besar tiara-tara. Keutamaan bagi siapa? Keutamaan bagi orang yang mampu menguasai dirinya di saat marah. Mampu menguasai dirinya di saat marah, tidak melampiaskannya dalam kondisi dia mampu untuk melampiaskannya. Al-ghaid, al-ghaidu, ya, disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-ghaidu huwa al-ghadabus syadid. Man kadzuma ghaidzan, al-ghaid itu artinya adalah marah yang memuncak, marah yang sangat. Wal insan al ghadib huwal ladzi yatasawwar nafsahu annahu qadir ala an yunfidha li'anna man la yastati la yaghdab lakinnahu yahzan. An yunfidha di sini ini an yunfidahu, yunfidha ghadaba. Orang yang marah kata Syekh ya adalah orang yang dia membayangkan dirinya adalah orang yang mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak mampu melampiaskan, ya dia hanya sekedar gergeten kan. Dia tidak berani berbuat apa-apa, marah ya marah, tapi hanya jalan di jiwanya. Atau bersedih bahasanya. Sedih kenapa? Karena tidak bisa dan tidak mampu berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Disebabkan karena yang membuat dia marah adalah orang yang di atasnya. Dia tidak punya kuasa untuk melawan. Nah sekarang orang yang dia mampu untuk melawan, bukan sekedar melawan ya, mampu untuk melampiaskan dalam keadaan dia memuncak kemarahannya, mampu diredam, maka pahala yang besar telah menantinya. Kalau dia melakukan hal itu mengharapkan semata wajah Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan hal tersebut bersabar menghadapi daripada gejolak hatinya, gejolak marahnya, karena mengharapkan daripada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Pahalanya di dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala akan panggil dia, akan sebut namanya fulan bin fulan di hadapan khalayak, di hadapan manusia semuanya. Pada masa tersebut manusia dari awal sampai akhir, dari awal dicipta sampai yang terakhir nanti berkumpul di padang mahsyar pada hari kiamat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pilihan mana saja dari khurul'in, yakni bidadari-bidadari surga yang hendak dia nikahi. Akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bidadari-bidadari surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan dinyatakan hadisun hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dan tentunya An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam Riyadhus Shalihin karena beliau mensahihkannya. Karena beliau menjadikan hal tersebut sebagai syarat bahwa tidaklah beliau masukkan ke dalam kitab Riyadhus Shalihin kecuali hanya hadis-hadis yang sahih saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah yang pertama, hasungan untuk kita mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan daripada amarah kita, bahkan di saat amarah tersebut membuncah dan memuncak, amarah yang begitu sangat berkobar, meluap-luap, itu yang akan mendapatkan keutamaan yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara daripada hamba-hambanya yang akan menjadi penghuni surga, yaitu orang-orang yang alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Tentu di saat lapang infaknya sesuai dengan kelapangannya, di saat sempit infaknya disesuaikan dengan kondisinya, tetapi dia senantiasa berinfak. Yunfiquna fis-sarai wal kadhimina al-ghaidha. Nah ini yang kedua ini ya. Wal kadhimina al-ghaidha, ini orang-orang yang menahan rasa marahnya, yakni mengendalikannya, tidak kemudian melampiaskannya. Dan al-ghaidh yakni kemarahan yang sangat, dengan tata cara yang telah diajarkan kemarin, ya, telah disebutkan di antara irsyadat, bimbingan-bimbingan nubuwah di saat seseorang marah, ya, dia mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia berusaha untuk menenangkan jiwanya, menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian menghembuskannya pelan-pelan, dan dia berusaha untuk tidak keluar satu kata, satu kalimat pun dari mulutnya. Sebagaimana kemarin telah disebutkan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang kalian sedang marah, maka hendaknya dia diam. Kemudian kalau posisi berdiri, maka segera duduk. Jika masih juga belum terkendali, maka merebahkan dirinya. Kemudian juga diantara yang disebutkan adalah dengan dia berwudu. Karena amarah itu berasal dari bara api yang dikobarkan oleh syaitan, tampak pada raut mukanya memerah, ya, matanya juga mencorong, mengerikan. Kemudian urat-urat lehernya menegang. Maka dengan diguyur air wudu, hal tersebut akan meredakan daripada amarahnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang akan memasuki daripada surganya yang dinyatakan seluas langit dan bumi di dalam Al-Qur'an, usari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'adduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian, berlombalah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal-kadhimina ghaidha wal-'afina 'anil nas. Ini orang-orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, wal-kadhimina ghaid, dan orang-orang yang menahan amarah, wal-'afina 'anil nas, dan mereka suka untuk memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Berarti di sini antara menahan amarah dan mudah memaafkan itu ada korelasi. Di situ ada hubungan yang tak terpisahkan. Mampu untuk mengendalikan amarah tentunya diiringi dengan mudah untuk memaafkan orang. Jadi di sini orang yang akan mendapatkan keutamaan tersebut yang disebutkan di dalam hadis ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, kekuatan untuk melampiaskan, ya, mampu dia untuk melampiaskan, tetapi dia tahan, dan kemudian justru dia memberikan pemaafan, dan itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu afuwan qadiro. Allah adalah zat yang maha memaafkan lagi maha kuasa. Kalau manusia terkadang mereka memaafkan karena tidak sanggup untuk melampiaskan, ya kan? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dalam keadaan Allah kuasa untuk melakukan apa saja. Kalau ada manusia demikian sifatnya, dia mampu untuk melampiaskan tetapi dia memilih untuk memaafkan, ini luar biasa. Sehingga dengan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ganjaran yang berlipat ganda, keutamaan yang tiada tanda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-48. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan kepadaku wasiat." Yakni berikan nasihat kepadaku dengan kalimat-kalimat yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Itu makna daripada wasiat. Diberikan wasiat supaya dipegangi, dijalani. Berikan satu kalimat yang dengan itu aku pegangi dan itu akan membawa kebaikan bagiku di duniaku dan akhiratku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan kebiasaan daripada para sahabat. Sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang begitu sangat semangat di dalam apa? Di dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Mereka sering bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara kebaikan, bukan sekedar jadi wacana. Ya. Kebaikan yang ditanyakan bukan untuk sekedar menambah pengetahuan, bukan. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang dengan itu, dengan jawaban Rasul, mereka iltizam, mereka konsekuen, ya, dan konsisten dengan nasihat tersebut. Setelah mendapatkan nasihat, dipegangi dan dijalankan. Ini para sahabat. Dan terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada seorang sesuai dengan kondisinya. Tidak setiap orang yang minta nasihat kemudian diberi nasihat yang sama, tidak. Rasulullah SAW melihat dari sisi kondisi si penanya tersebut. Di sini ya, seseorang bertanya minta supaya diberikan nasihat, maka beliau menyatakan la taghdab, jangan kamu marah. Masih kurang puas dengan hal tersebut, laki-laki tadi kemudian mengatakan, "Aus, berikan aku nasihat." Maka beliau mengulang, "La taghdab, jangan kamu marah." Tidak ditambah nasihatnya. Jangan kamu marah itu saja. Bisa jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat pada diri orang tersebut, ya, pada diri orang tersebut kemaslahatan yang sangat besar terhadap nasihat la taghdab. Kenapa? Karena dia adalah orang yang temperamen mungkin, mudah marah, mudah tersulut emosinya, yang dengan itu merusak daripada sekian banyak perkara-perkara dalam agamanya. Maka di saat kemudian mendapatkan nasihat la taghdab dan dia mampu untuk kemudian konsisten untuk menjaga nasihat tersebut, akan besar manfaatnya. Berbeda dengan orang lain lagi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta nasihat, "Ausini, beri wasiat kepadaku." Maka beliau menyatakan la takdzib, jangan kamu dusta. Itu saja. Ya. Nasihat Rasul, jangan kamu berdusta. Maka dengan kalimat tersebut betul-betul mampu untuk merubah dari karakter sahabat tadi. Hanya sekedar kalimat la takdzib, jangan kamu dusta. Sehingga di saat kemudian seseorang mendapatkan nasihat, katakanlah yang pertama tadi la taghdab, dia tentunya cinta kepada Rasul dan ingin untuk senantiasa berjumpa dengan Rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya akan sering bertanya kepada dia, "Bagaimana, apakah kamu hari ini marah ataukah tidak?" Bukankah nasihat dari Rasul adalah jangan kamu marah? Sehingga dengan itu dia mampu mengontrol dirinya. Satu kalimat dengan itu mampu merubah daripada karakternya. Demikian pula yang kedua, ya. Dia terjauh daripada al-kadzib, kedustaan. Dan kedustaan adalah perkara yang sakan. Rasulullah SAW menyatakan, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar." Hati-hati kalian dengan dusta. Karena dusta akan membawa kepada sekian dosa-dosa, membuka pintu-pintu maksiat dan dosa-dosa yang banyak. Dan itu semua dosa-dosa itu akan membawa dan menggiring kepada neraka. wala yazalu rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktab 'indallahi kadzdzaban. Dan bisa jadi seseorang dia berdusta dan terus-menerus ya dia melakukan dusta-dusta tersebut sehingga tercatat di Allah sebagai pendusta. Naudzubillah. Selamat dia daripada hal tersebut dengan sebab hanya satu kalimat, satu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, hendaknya seseorang memiliki semangat dalam kebaikan. Dan di saat dia tidak mengetahui satu perkara, hendaknya dia bertanya kepada orang-orang yang mengetahuinya dalam kebaikan yang hendak dia kerjakan. Siapa tahu kebaikan ini ya adalah sesuatu yang mungkin padanya dibutuhkan ilmu. Ya memang tentunya segala sesuatu di dalam perkara agama ini dibutuhkan padanya ilmu ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak ketahui ilmunya. Sehingga seseorang jangan malu dalam bertanya. Bertanya tentang kebaikan-kebaikan agamanya, urusan-urusan agamanya. Itu yang akan membawa kepada kemaslahatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, yakni ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Kemudian hendaknya orang yang memberi faedah, memberikan nasihat, dia memilihkan kalimat-kalimat yang ringkas. Jangan bertele-tele dan jangan panjang lebar. Kalimat-kalimat ringkas tetapi luas maknanya, ya, singkat tapi padat. Kemudian hendaknya orang yang memberi nasihat mengetahui kondisi orang yang dinasehatinya. Artinya apa? Artinya tidak setiap nasihat ya kemudian tepat diberikan kepada setiap orang. Di sana ada istilah atau kalimat ini sebetulnya diucapkan oleh salah seorang sahabat juga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka untuk mencerna. Dalam artian di saat memberikan nasihat-nasihat sepantasnya untuk memperhatikan mura'atul maslahah, kemaslahatan-kemaslahatan pada orang yang diberi nasihat tersebut. Terkadang Rasulullah SAW kepada seseorang memberikan nasihat ini, terkadang kepada orang lain berbeda lagi nasihatnya. Dan metode dalam memberikan nasihat yang berbeda ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah. Yang pertama adalah dengan hikmah. Hikmah adalah salah satu bentuk daripada nasihat. Yakni kaitannya dengan isi materi yang disampaikan, tentunya menimbang perkara yang paling penting terlebih dahulu. Apa yang dibutuhkan oleh orang yang dinasihati tersebut yang paling penting saat ini apa? Itu hikmah. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian wal mu'idatil hasanah, ini juga bentuk daripada nasihat. Mu'idatil hasanah artinya memberikan nasihat-nasihat berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan dari syariat, disertai dengan menunjukkan akan pahala dan ancamannya. Ini namanya mu'idatul hasanah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal dengan cara yang baik, artinya apa? Bukan debat kusir ya, tetapi debat ilmiah, dialog secara ilmiah. masing-masing pihak siap untuk tun dengan dalil. Artinya orang yang hendak diajak berdialog tersebut adalah orang yang diketahui dia menginginkan kebenaran dan mencari kebenaran, ya, tunduk kepada kebenaran, bukan orang yang suka debat, bukan orang yang suka mengalahkan lawan dalam debat, tidak mau kalah tapi suka mengalahkan, ya, walaupun engkau bawa 1000 dalil di saat engkau berhadapan dengan orang yang pengennya menang sendiri, ya tidak akan ada manfaatnya. Sehingga kita jangan kemudian menghabiskan waktu untuk kemudian menyanyiakan waktu kita melayani orang-orang yang bukan mencari kebenaran tetapi hendak sekedar menang-menangan dalam debat. Itu debat kusir, tidak perlu untuk dilayani. Tapi orang yang ingin berdialog, betul-betul menginginkan kebaikan, tampak dari antusiasnya, disebutkan dalil, disebutkan ayat Al-Quran, disebutkan hadis Rasul, dia tunduk patuh kepadanya. Maka orang-orang yang seperti ini, jadil hum billati hiya ahsan, bimbing dia dengan cara yang baik, arahkan dia kepada perkara-perkara yang baik. Jika ada kerantuan-kerantuan dalam agamanya, maka bersihkan kerantuan-kerantuan tersebut. Dan kalau kita tidak mampu, maka kita bisa mengarahkan kepada orang yang mampu. Kita bisa menunjukkan, coba kamu bertanya kepada fulan, kepada Allah, kepada Ustadz fulan dan semisalnya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah daripada hadis ini pula, hendaknya seseorang di saat diminta nasihat untuk dia memberikan nasihat. Dan ini merupakan hak muslim satu dengan yang lain. Hak setiap muslim satu dengan yang lain adalah idza istansahaka fansahu. Jika dia minta nasihat kepadamu, maka nasihati. Jika minta nasihat, maka berikan nasihat kepadanya. Kemudian faedah daripada hadis ini pula, jangan jemu dengan nasihat. Jangan jemu dengan nasihat walaupun nasihat tersebut berulang, ya, walaupun nasihat tersebut berulang. Terlebih kemampuan kita dalam menyerap nasihat itu sangat lemah sekali, ya. Sehingga di sini Rasulullah SAW mengulangnya, ya. Faraddaha miraron. Rasulullah SAW kemudian menjawab dengan kalimat la taghdab. Faraddaha miraron, si penanya bertanya dengan beberapa kali dan jawabannya tetap diulang oleh Nabi SAW, tidak berubah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Ya, tentunya hal tersebut mengesankan bahwa nasihat tadi adalah nasihat yang sangat berharga, nasihat yang sangat bernilai, tinggi, bermanfaat. Kenapa? Sampai diulang-ulang sama Rasul. Demikian pula seseorang, ya, di saat hendak memberikan satu nasihat, ya, kepada seseorang, katakanlah kepada saudaranya atau kepada anaknya, putranya, ya, atau kepada pasangannya, istrinya ataupun istri kepada suaminya, ya, nasihat-nasihat tersebut, pengulangan nasihat itu bermanfaat, ya, itu bermanfaat kepada anaknya misalnya. Diberikan nasihat, nak, kamu jangan pernah dusta, ya. Ingat ini, pesan abi, pesan bapak, atau pesan umi, pesan ibu. Ingat betul-betul, ya. Jangan kamu dusta, jangan kamu bohong. Dia mendengarkan, kemudian dia berjalan, ya, tidak keluar rumah. Dideketi lagi, nah, ingat ya tadi, ya, apa pesan abi, apa pesan bapak, apa pesan ayah. Jangan bohong, jangan dusta. Anak akan paham bahwa ini adalah perkara penting ini, sampai bapak mengulang-ulang nasihatnya, ya. Kemudian dia sudah memakai seragamnya ataupun katakanlah memakai pakaiannya, memakai tasnya, sudah hendak berangkat menuju ke tempat belajarnya, ya, keluar rumah baru selangkah diteriaki lagi, nak, ingat ya tadi apa pesan bapak. Ini menunjukkan apa? Bahwa ini nasihat penting sekali. Jangan dusta, jangan bohong. Ada satu kisah, kisah masyhur ya, ini kisahnya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Seorang anak yang dilepas oleh orang tuanya, bapaknya meninggal dunia jadi anak yatim begitu, tapi mau belajar bersama dengan kafilah yang hendak pergi ke Baghdad belajar agama di pusat ilmu pada masa itu. Maka orang tuanya, bapaknya itu meninggalkan uang berapa ribu dinar itu, lupa berapa jumlahnya, al-muhim itu banyak begitu dinar ya, mungkin gak sampai ribuan, tetapi intinya bahwa itu kepingan-kepingan uang dari emas. Itu kan nilainya sangat besar sekali ya. Sama ibunya ya, dibuntel sedemikian rupa kemudian ditaruh di tempat yang sangat tersembunyi pada bagian tubuh si anak tadi. Kemudian dipakai pakaian yang usang, lusuh, sehingga tidak terlihat seperti orang yang memiliki harta. Hendak dilepas untuk belajar di Baghdad bersama dengan kafilah. Si anak tadi dipegang tangannya sama ibunya. Nah, ingat pesan ibu ya. Ingat betul-betul pesan ibu. Gunakan uang dari bapakmu itu untuk belajar. Kemudian ingat, jangan pernah kamu bohong. Itu saja kalimatnya. Jangan pernah dusta. Diulang-ulang sama ibunya. Ini merupakan satu mau'id antara engkau denganku, dengan ibumu. Jangan pernah kamu bohong. Nah, kemudian sang anak berjalan bersama dengan kafilah untuk menuju ke negeri Baghdad. Qadarallah, di tengah perjalanan dihadang sama penyamun. Dihadang sama perampok. Pada masa itu masih banyak perampok. Setelah dihadang sama perampok, seluruh daripada kafilah tadi diambil hartanya. Tidak tersisa, semua sudah diambil semua. Kemudian sampailah giliran pada si anak tadi. Para perampok tadi dengan garang mengatakan, "Hei bocah, kamu punya apa?" Begitu ya. "Kamu punya apa itu?" Maka dia dengan lugu, karena memang ditanya punya apa, ya dia mengatakan, "Saya punya uang." "Bro," gitu ya. "Berapa?" sambil bentak begitu. Dia pun menjawab dengan santai saja, 20. Misalnya katakanlah 2000 atau berapa begitu ya. Dirham atau dinar. Dinar seingat anak. Dinar itu uang emas. Ya tentunya diketawai, bocah usang kayak gitu pakaiannya saja sudah menunjukkan orang miskin. Ya, semua terkekeh-kekeh ketawa. Dikira ini anak gila. Ini anak sudah enggak waras ini sini. Biarkan aja dia. Enggak waras. Masa anak kecil segini punya uang sebanyak itu, enggak mungkin. Jadi dengan kejujuran terkadang bisa menyelamatkan. Ada kelanjutannya kisahnya ya. Kelanjutannya itu nanti justru dengan berkat anak ini atau dengan sebab anak ini para perampok bertobat semuanya. Dengan kejujuran si anak tadi. Ini setelah kemudian dibawa di hadapan apa istilahnya, dedengkotnya begitu. Ya, ini pemimpin daripada perampok ditanya, "Apakah kalian sudah ambil itu harta dari kafilah semuanya?" "Sudah." "Tidak ada tersisa?" "Tidak ada, kecuali satu dari anak kecil yang dia katakan katanya punya uang sekian banyaknya." "Ya kami tentunya mustahil dia punya uang, pakaiannya aja lusuh, anak kecil, dekil lagi misalnya." "Ya sudah, kalau begitu bawa kemari anaknya." Ini si perampoknya, pimpinannya itu agak cerdas dia. Menginginkan anaknya dibawa. Setelah dibawa di hadapan si kepala rampok ya, kemudian ditanya baik-baik sama kepala rampok, "Nak, kamu benar punya uang?" "Iya benar." "Berapa?" "Sekian dirham." "Kamu taruh di mana?" "Bukan saya yang menaruh." "Siapa yang menaruh?" "Ibuku." "Ibumu naruh di mana?" "Di tempat ini." Ditunjukkan semua jujur. Ya keheranan, dan betul terlihat di situ dinar, ya, uang emas. Kepala rampok tadi mengatakan, "Nak, kenapa kamu melakukan ini semua? Padahal ibumu telah menyembunyikan sedemikian sangat rapi, tidak akan bisa diketahui, ya, dan sudah terselamur istilahnya, ya, sudah apa istilahnya? Terselamur itu apa bahasanya? Dengan pakaian lusuhnya itu. Tapi kok malah jujur? Maka si anak tadi mengatakan, karena aku tidak mau mengalahkan apa yang telah dijanjikan oleh ibuku dibandingkan dengan harta itu. Aku takut terhadap sesuatu yang telah dijanji betul-betul oleh ibuku. Untuk aku harus aku harus jujur, berbicara jujur, tidak boleh dusta. Maka apapun keadaannya aku akan selalu jujur." Si anak tadi mengatakan begitu. "Kamu anak kecil, ya istilahnya masih anak-anak begitu, bisa menjaga kejujuran seperti ini karena takut terhadap dosa, melanggar daripada apa yang telah dipegangi oleh orang tua, apa melanggar daripada apa yang telah dinasihati oleh orang tuamu. Sedangkan kami para perampok, setiap hari, setiap saat kami berbuat dosa, sedangkan kami tidak takut kepada penguasa alam semesta. Maka semenjak detik ini kami tidak akan lagi merampok. Semua dikembalikan barang-barang itu, termasuk uangnya si bocah tadi dikasihkan. Dan kemudian setelah itu mereka bareng-bareng untuk belajar ke Baghdad, belajar agama. Ini barokah daripada kejujuran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tadi ya gambaran daripada apa tentang faedah daripada kejujuran. Yang kaitannya tentunya ini adalah terlalu menyimpang jauh, tetapi kembali kepada yang telah disebutkan tadi, bahwa nasihat, di saat nasihat itu adalah nasihat yang berharga, maka sepantasnya untuk kemudian diulang-ulang nasihat itu, ditekankan ya, ditekankan nasihat-nasihat tersebut. Karena dengan pengulangan-pengulangan nasihat itu akan membawa kepada semakin menghunjam, semakin merasuk, semakin meresap daripada orang yang dinasihati. Demikian pula di dalam hadis ini terisyaratkan akan besarnya kerusakan daripada al-ghadab. Sehingga Rasulullah SAW memilihkan nasihat itu saja dan mencukupkan kalimat itu saja. Artinya bahwasannya perkara ghadab, ya mudah marah, itu adalah perkara yang merusak. Dan kerusakannya sangat besar, sehingga Rasulullah SAW mengulang-ulangnya. Kemudian perlu ditambahkan di sini, ya murka dan marah yang tercela adalah apabila marah tersebut karena pembelaan terhadap diri sendiri atau karena kemaslahatan-kemaslahatan duniawi seseorang, karena merasa kehormatannya dicela, ya merasa dirinya dihinakan dan sebagainya. Kemudian dia marah, marah karena membela dirinya. Ya tentunya itu wajar dari satu sisi, ya, dan diizinkan selama tidak berlebihan membela diri. Akan tetapi jika dia memaafkan, itu yang lebih utama. Kemudian kalau marah itu kaitannya dengan agama, nah ini dia. Rasulullah SAW tidak pernah marah, tetapi kalau kehormatan Allah, kehormatan agama, kehormatan syariat, kehormatan Al-Quran yang dinistakan, maka Rasulullah SAW adalah orang terdepan dalam marah, murka beliau. Tetapi kalau beliau yang istilahnya dihina dan dilecehkan misalnya, ya, dan itu melecehkan Rasul, tentunya itu perkara besar, ya, tidak boleh sama sekali. Artinya di sini untuk diri beliau sendiri, beliau adalah orang yang sangat amat pemurah dan pemaaf, sangat amat pemurah dan pemaaf. Ada dikisahkan seseorang, ya, datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan Rasul sedang tidur, ya, berbaring begitu di bawah pohon. Kemudian orang tadi mengambil pedang Rasulullah SAW, dan kemudian setelah itu dihunuskan dan dibangunkan beliau. "Siapa yang akan bisa menyelamatkanmu dariku?" kata orang tadi. Diancam dengan pedang. Itu kan, maaf ya, perbuatan yang sangat tidak adab terhadap Rasulnya. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum saja, ya, Beliau dengan penuh keyakinan menyatakan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan saya. Tiba-tiba tangan orang tadi bergetar, gemetaran begitu ketakutan, kemudian pedang tadi jatuh. Kemudian pedang diambil sama Rasul, gantian Rasul yang mengatakan siapa yang akan menyelamatkan kamu. Kemudian dia minta maaf dan sebagainya dan masuk ke dalam Islam. Dimaafkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seketika itu juga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat amat pemaaf, pemurah. Akan tetapi sekali lagi, kalau kaitannya dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau adalah orang yang terdepan. Orang yang terdepan, sehingga kita dalam perkara ini juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kaitannya dengan kehormatan diri-diri kita semata atau masalah-masalah dunia, maka kita dahulukan apa? Al-afu. Kita dahulukan al-ma'dhirah untuk kita memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Tetapi di saat kemudian agama ini yang dilecehkan, maka itu merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya di dalam membela agama perlu kepada ilmu, ya, tidak kemudian selampangan. Kalau membela agama dengan serampangan, jatuhnya nanti menjadi para kader-kader teroris itu. Mereka sebetulnya pengennya membela agama, maunya seperti itu. Wallahu musta'an, tetapi tidak di bawah bimbingan yang benar. Ada aturan, setiap perkara di dalam Islam itu diatur. Di saat seseorang sesuai dengan aturan-aturan di dalam Islam, menjalankan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah kemaslahatan. Ya, kenapa? Karena agama ini Allah Subhanahu wa taala turunkan demi kemaslahatan manusia, bukan untuk merusak mereka. Sehingga kalau kemarahan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan keluar daripada koridor apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan antara seseorang yang berilmu, belajar agama dengan benar, dengan orang yang hanya sekedar mengandalkan hamasah, mengandalkan semangat saja. Hero, yang semangat membela agama tanpa ilmu, akan terjatuh dalam sekian banyak mahdur syar'i. Ini perkara-perkara penyimpangan. Wallahu musta'an. Jadi ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naktafi ila huna. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakal mabiyamdika. Asyadu ala ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.